Berapa hari ke dia kata boleh semaya puasa jamak di dalam masa musafir? Berapa hari dia kata? Hak ni tanya pelik, dia mau musafir berapa hari? Dia mau ayah, dia mau dulu? Itu dia. Nak jawab ni, nak turut dia mau tetu dulu, baru boleh tetu sini. Dia mau tanya berapa hari boleh semaya puasa jamak? Puasa hak pak buat dua. Sikapkan memendekkan semaya. Jamak tu hipung, boleh hipung zuhur dengan asar, boleh hipung isya dengan ngarik. Ah, dia tanya kata berapa hari? Dia kata boleh, boleh puasa semaya, jamak semaya dalam masa musafir. Terus nak tanya kelik, sapi apa hari? Nama tu sapi pula lagi. Pula lagi tu tak boleh puasa. Dia. Sapi sebulan, sebulan sebulan tu tak boleh. Itu dia jawab dia nya. Dalam masa musafir, musafir berapa hari? 10 hari. Nah, 10 hari boleh duduk puasa jamak. Bila habis musafir je tapi kan. Ya gini ya. Ya kita ni Tuhan wajib atas kita semaya. Ya panggil kata ibadat ia ditetapkan oleh Allah Taala zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dah itu kan. Pas kita nak duduk buat 2, kau nak buat 3 tak leh, nak buat lebih 5 tak leh. Apakah kecuali ada masalah lupa, masalah syak tu lain hal lah. Nak kira kecek tak, tak ada apa-apa. Zuhur Tuhan menetapkan dengan 4. Nah, asar dengan 4, isya dengan 4. Kita nak semai 2? Tak boleh. Malaikat ada sebab. Ada sebab baru boleh. Ha, dia panggil sebab yang mengharuskan kuasa. Gapa dia? Dia antaranya sebab musafir. Pada matanya kata berapa hari boleh duduk kuasa dalam masa sapi? Jawabnya selama mana kita duduk dalam sapi, selama itu boleh kuasa. Bila habis sapi, habislah sebab bagi yang membolehkan. Ha, kadang-kadang teman kita duduk sapi, sapi, sapi, sapi, sapas kan nak berhenti sini ya. Nak duduk sini ya. Nak duduk dia panggil niat iqamah. Habis nama sapi. Ha, selama dalam iqamah tak boleh nak sapi, tak boleh nak kuasa. Patut mula sapi pula. Ha, mula dia panggil safar jadi perjalanan baru. Ha, mula boleh boleh kuasa pula. Lama mana dah ada sapi dah itu. Ha, itu dia deh. Ha. Patut tanya pula. Dan adakah boleh kuasa dan jamak pada tempat yang kita duduk bermukim ketika sapi? Itu belawai dah lah. Ya belawai putih hitam kita tak dia panggil kata panas sebut banyak sekali kelimuh yang kita panas sebut tapi tak reti makna ni, ya susah ni. Kalau kita reti makna ni tak nak tanya lah. Ya mungkin nah ambil daripada iqamah. Orang dia panggil buat iqamah, ada iqamah tak? Dekat Mekah. Iqamah. Ha ya tu kaqah jadi go iqamah. Pasal kita kan buat iqamah duduk. Tempat duduk. Ha nah, tempat duduk. Ha ni sepatutnya mai duduk pondok. Ni panggil tempat bermukim dan sebuah orang luar kampung kita. Ni puak-puak ada mari duduk pondok. Ni panggil mari duduk bermukim di pondok. Bukan mari bermustautin di sini. Bukan mari nak duduk buat niat kampung tempat sini dah. Ya mari mengaji. Mari ada hajat kalau dia ke hulu dibuat kebun. Kalau dia buat kerja, ya mari kampung dia buat kerja tempat kita. Orang dia buat kerja batas, kerja apa lah. Ya panggil bermukim di tempat kita. Dia buat apa sini? Dia buat kerja sini. Kerja buat batas, makan gaji. Ha, kalau kita pergi ke hulu, pergi duduk bermukim di hulu apa? Pergi duduk buat kebun. Nanti panggil tempat bermukim saja di sana. Ha, supaya juga budak hidup pondok apa? Hidup bermukim ngaji. Semua tu panggil tempat bermukim. Itu dia. Ini paham malak lah. Ha, manakala tempat bermukim, berlawailah dengan musafir. Orang dalam musafir, dalam perjalanan. Ha, itu malak. Safar di dalam perjalanan. Bila dalam perjalanan, selama ni dalam perjalanan, dia panggil waktu harus puasa jamak kerana sabak bagi membolehkan puasa jamak. Bila habis safar, maka habislah sabak. Walau mana habis sabak? Dengan bahawa kita niat bermukim. Bih, tak panggil safar je lah. Pada mana kita tulis agama? Tulis kata, adakah boleh puasa jamak pada tempat yang kita duduk bermukim? Dia bermukim, bih lah safar. Tak safar lah. Ketika safar, ya tak? Ketika musafir buat kita bermukim je habis nama musafir. Tak hanya musafir dah. Misalnya begini. Ha ni supaya dia mau mari. Ni misalnya kalau dia mau mari jauh nah. Misal atau mari jauh ni kulit naro noh. Kata daripada sini yang tepat dia mari lebih kurang 90 km kapun dia mari ni. Dia mau ni boleh panggil siapa ni? Mari sini. Mari sini mau niat nak bermukim nak duduk sini kan ni? Tak. Mari nak dengan metaninya. Tak ada niat nak duduk tak ni. Maka orang panggil siapa dia mau tak habis. Boleh semayak asar dua rakaat. Kalau orang mari jauh. Bahkan dia mari tadi semayak zuhur, maka dia mau asar lalu sudah klik ada nak mayak asar. Tapi nak tahu lah kapan dia mau letak metal lah ni senang. Tak payah tengok kilo dah. Ya kilo dah lekat tahu kita dah metal dekat situ dah. Mit. Kita panggil metal. Nak itu kan? Meter. Kita tengok metal. Nah, buat tekan kosong situ pung temanya kita. Nak tengok? Daripada kapung kita sampai sini tengok. 90 km weh dari rumah kita kapung kita sampai sini. Orang panggil jarak perjalanan dah cukup dua marhalah. Maka bolehlah demo mari nak semaya tok si mai zuhur ah mai nak jamak dengan asar sini halu ah. Tak ada apa. Tu baik di rumah pun tak ada mai zuhur. Nah, pakai niat aku nak jamak dengan asar lah. Tak ada mai zuhur, ngaji sudah mai asar. Boleh baik kita bangun hari zuhur dulu ke ikutlah mai zuhur dua rakaat. Lepas tu mai asar sudah baik. Ni pani mai dekat cokong sini ni. Dia panggil berhenti bukan iqamah. Nuzul. Mari ha siapa ada tempat kita nak pergi? Adakah kita niat nak duduk sini? Tak, mari nak ngaji dengar sekadar ni sudah nak kelik. Dia panggil ini masa berhenti, bukan iqamah. Maka dia panggil musafir kita tak habis. Nama dah. Lain pada hok mari sebuah kereta bro, mari hok nak ngaji, pas ada budak hok duduk sini 4-5 orang tu pakai kereta tu lalu bu. Mari siapa bah? Ya siapa tak saya kelik dah. Ini tempat dia mengaji sini. Ah, dia bagi bila siapa bah tempat bermukim habis nama musafir dia. Tak leh nak kuasa apa orang ramah dia. Bila siapa dah tempat bermukim dia. Ada apa kita mengaji? Nak kelik tak ada nak duduk sini. Boleh. Mayak sah dua rakaat. Boleh jamak dengan asar dengan zuhur tadi. Itu dia. Masa berhenti dia tak kira jangan lebih pada 4 hari. Kalau kita tak ada niat nak duduk, tak ada niat nak duduk sini. Supaya kita kata nah. Mari hantar anak pula dah tempat sari. Anak nak mengaji sini duduk jauh. Marilah hantar anak. Hantar anak tu tak ada kelik tu sampai 2 3 malam. Tapi bukan nak bermukim, anak nak bermukim di sini. Kita mai hantar anak temen bagi. Pak kita ada niat nak bermukim, nak berhenti dulu lah semalam dua nak tinggal lalu. Moga anak tak kenal saya. Ha misalnya. Maka kita nak berhenti bukan nak bermukim nak duduk sebab anak dah. Maka musafir kita tak habis. Boleh sekiranya nak sembahyang zuhur dua, ha nak jamak boleh lah. Anak alih lah sahabat yang main nak duduk sini. Niat di rumah lagi main nak duduk sini. Bila siapa apa orang panggil habis nama musafir dia. Kita dah habis. Mereka kita niat di rumah main nak duduk juga lah dua hari. Nak duduk dia panggil nak bermukim. Baru habis. Berhenti lain. Itu boleh itu mana. Itulah dia. Kali tu dia mau main mengaji kalau jarak tadi kak. Tengok mata meta demo tu 90 km ataupun 89. Jauh weh. Boleh kosar dah dia ni. Tak ada apa. Tak sih main zuhur. Rumah tu baik main bru. Dia dia. Boleh. Nak jamak dengan asar lalu. Asar. Zuhur bangun maya dua rakaat deh. Tak ada apa. Dia dia. Ada pun kalau dia nak semaya kosar. Pagi jemaah dengar kita ada semaya tamang. Dia mahu kena tamang jugalah. Walaupun niat kosar. Dia dia. Itu comel hubungkan dengan masalah. Artinya surat ada matanya sani. Adakah boleh kosa dia jamak pada tempat ya kita duduk bermukim ketika musafir dia tak kena disusunnya. Dia musafir tak panggil bermukim, dia bermukim habis musafir. Dia tak kena lah atau bermukim ketika musafir gitu. Dia bermukim habis nama musafir. Itu dia. Walha masa musafir sudah habis. Tak panggil musafir ya lah. Mereka tangguh majak tiba rima kana tulah tangguh gitu. Itu dia. Nah, kemudian kita nak sampai pula nak balik rumah. Hanya mula je panggil safar jadi. Misal kita mai hantar anak sana kita niat nak duduk sini. Baru kita sapa pak tempat nak duduk habis nama musafir. Bila habis nama musafir selama kita duduk tu nak jamak nak kosar tak boleh. Lepas tu esok kelik pagi tu datang kelik bol lepas pada kapun ni. Nama kata kita tu musafir baru boleh jamak semula lah. Mata nak sapa ke rumah kampung kita tu. Itu dia.